pandih jago lalu, bukan nyoba cuacoto, malah buka HP nyoboy buka pacebo. Anu obalun trasi, alun gosok gigi, pagi-pagi kandung nyobi cah bele beri. Oi pagi-pagi kandung nyobi li bele beri. Aba Facebook rasanya mati. Cari laki bini, dekula Facebook lah banyak nan kawin lari. Oi dekula Facebook lah hilang harago diri, kula Facebook lupa diri. Banyaklah bini melawan laki. Anak lupa josi kolanyo, deula Facebook lah taniayo. Ondeh jago lalo, bukan nyoba suacoto, malah buka HP nyoboy buka pacebo. Gara-gara Facebook cari laki bini, deula Facebook lah banyak nan kawin. Oi dekula Facebook lah hilang harago diri.